Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidayna wa li mashayikhina wa lil muslimina wal muslimat wal hadirina wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at ya arhamar rahimin. Qala al musannif hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Islamu Buraidah ابن الحصيني رضي الله ابن الحصيبي رضي الله عنه أخرج ابن سعد في طبقاته عن عاصم الأسلمي قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحصيبي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه وكانوا زهاء 80 بيتا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Kita akan melanjutkan perjalanan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam manakala beliau hijrah dan apa-apa yang terjadi dalam perjalanan beliau. Di antaranya adalah masuk Islamnya Buraidah bin Al-Husayb Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat meriwayatkan dari Asim Al-Aslami manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah berangkat dari Mekah menuju Madinah, sampailah beliau satu tempat yang bernama Al-Ghamim. Sekarang tempatnya antara Rabigh dengan Juhfah. Miqatnya ya orang-orang yang datang dari arah Mesir. Maka datanglah Buraidah bin Husayb. Ketika dia datang, Rasulullah SAW mendakwainya, menyerunya kepada Islam. Dia pun masuk Islam bersama orang-orang yang ada padanya. Kala itu jumlah mereka sekitar 80 rumah. 80 rumah kakak. Rasulullah salat isya di tempat mereka dan mereka pun salat di belakang Rasulullah SAW. Jadi banyak. Mereka melihat tempat namanya Ghamim, berjumpa Al-Husayb, pemimpin mereka, Rasulullah mendakwai mereka, sehingga masuk Islamlah sekitar 80 rumah. Subhanallah. Naam. Wa aqama Buraidah radhiyallahu anhu bi ardi qaumihi, thumma qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhud, fa syahida ma'ahu masyahidahu, wa syahida al-Hudaybiyah wa bai'at ar-Ridwan. Setelah itu Buraidah bin Al-Husayb tinggal bersama kaumnya. Rasulullah terus berangkat menuju Madinah. Sampai nanti ya setelah Rasulullah tiba di Madinah terjadi perang Badar kemudian Uhud. Setelah Uhud, perang Uhud itu pada tahun ke 3 Hijriah. Ya setelah 3 tahun ya dari pertemuan mereka barulah Buraidah bin Al-Husayb berangkat ya, berhijrah menuju kota Madinah. Setelah itu dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala peperangannya. Ya. Demikian juga dia ikut dalam perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah ya, yang disebut juga dengan nama Bai'atur Ridwan. Naam. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima an Ibn Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 16 ghazwatan. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahih dalam kitab sahih keduanya dari Buraidah dari ayahnya ya dari anaknya Buraidah dari ayahnya Buraidah bin Husayb dia berkata bahwasanya dia telah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 16 kali peperangan. Naam. Wa kana Buraidah radhiyallahu anhu mimman tatawala li akhdhi al-liwa'i yawma Khaybar. Faqad akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin qawiyyin an Buraidah radhiyallahu anhu qala hasarna Khaybar. فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni dafi'unil liwa'a ghadan ila rajulin yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu, la yarji'u hatta yuftaha lahu." Tamil. Fabitna tayyibatan anfusana annal fatha ghadan. Falamma an asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salal ghadata thumma qama qa'iman fada'a bil liwa'i wan nasu 'ala masaffihim fada'a 'aliyan wa huwa armadu fatafala fi 'ainayhi wa dafa'a ilayhi al liwa'a wa futiha lahu. Qala al Buraidah radhiyallahu anhu, wa ana fi man tatawala laha. Wa kana Buraidah radhiyallahu anhu min sakinil madinati thumma tahawwala ila al basra wabtana biha daran ثم خرج غازيا إلى خراسان خراسان فأقام بمرو حتى مات ودفن فيها وهو آخر من مات من الصحابة في خراسان في خراسان وكان ذلك سنة 62 للهجرة. Dan Buraidah radhiyallahu anhu adalah termasuk dalam rombongan orang-orang yang ingin mendapatkan panji untuk memimpin pasukan perang dalam menaklukkan benteng-benteng Khaybar. Ya. Jadi ketika Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang kuat dari Buraidah, kami mengepung benteng Khaybar. Khaybar adalah benteng-benteng yang kokoh, panggung miliknya kaum Yahudi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan genjatan senjata dengan Quraisy, perjanjiannya 10 tahun, walaupun akhirnya Quraisy mengingkari, ya baru berjalan 2 tahun, akhirnya mereka berkhianat. Dengan itulah Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Setelah Rasulullah mengikat perjanjian dengan Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah, maka Rasulullah merasa aman daripada serangan Quraisy, karena yang paling dahsyat memerangi Rasulullah adalah Quraisy. Barulah Rasulullah menghadapkan dirinya untuk memerangi musuh kedua, yaitu kaum Yahudi. Karena pada perang Ahzab, ya pada tahun ke-4 Hijriah, kaum Yahudilah yang menggalang persatuan dengan Quraisy untuk memerangi Nabi. Sehingga berkumpullah 10.000 pasukan sekutu di sana Quraisy dengan sekutu-sekutu kecilnya. Bersama mereka ada Yahudi. Bahkan Yahudi ini yang mengajak, Yahudi ini yang membuat komplotan dengan Quraisy, dengan segala macam suku-suku Yahudi, ditambah lagi dengan para perampok Ghatafan. Berkumpullah 10.000 orang untuk menghabisi kaum muslimin di kota Madinah. Karena itulah ketika sudah aman Rasulullah dari serangan Quraisy, karena sudah genjatan senjata, Rasulullah SAW ya, ingin menghadapi musuh yang tak juga kalah dahsyatnya kebencian, yaitu kaum Yahudi. Berangkatlah Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah untuk menaklukkan benteng-benteng di Khaybar. Di sana ada berapa benteng? Ya, sekitar 6 atau 7 benteng, semuanya kokoh. Dan sebagian benteng tersebut ditaklukkan Nabi SAW dengan peperangan, sebagian menyerah. Ya, maka kata Buraidah bin Husayb, kami mengepung benteng-benteng yang ada di Khaybar. Ya. Maka ketika itu Rasulullah menyerahkan bendera kepada Abu Bakar Siddiq untuk memimpin peperangan. Fansarafa walam yuftahlah. Namun qadarullah, benteng belum dapat ditaklukkan. Maksudnya sebagian benteng. Ya, ada benteng-benteng yang kokoh yang ditaklukkan dengan perangan. Kemudian diserahkan bendera kepada Umar esoknya untuk memimpin penaklukan benteng. Keluarlah Umar, kemudian dia kembali dan benteng masih tetap belum dapat ditaklukkan. Ya, kala itu manusia benar-benar dalam kondisi yang sangat letih. Ya, karena keterbatasan bekal mereka. Maka berkatalah Rasulullah SAW, sesungguhnya aku besok akan menyerahkan panji kepada salah seorang laki-laki Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Ya. Tidak dia kembali kepada kita kecuali benteng-benteng itu akan ditaklukkannya. Ini adalah merupakan isyarat dari Nabi bahwa laki-laki ini besok akan menaklukkan benteng. Tentunya dengan informasi pemberitahuan daripada Allah. Maka malam hari itu kata Buraidah bin Husayb, kami semuanya tidur, tapi kami merasa tak nyaman tidur karena kami membayangkan siapa gerangan orang yang akan memimpin peperangan besok. Ya, setiap orang ingin agar dia ditunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan itu. Tatkala Rasulullah pagi hari salat subuh, ya, setelah itu beliau pun berdiri di hadapan para sahabat, dan Rasulullah ketika itu mengambil panji, dan dalam peperangan biasanya ada panji yang dibawa oleh salah seorang mereka. Maka Rasulullah SAW berdiri kemudian memanggil panji untuk dipegang beliau SAW. Orang-orang sedang dalam keadaan safnya. Setelah itu Rasulullah pun memanggil Ali. Ya, dan Ali kala itu terkena penyakit di matanya. Ya, matanya membengkak, memerah, membengkak. Maka Rasulullah SAW menyemburkan sedikit ludahnya di kedua mata Ali. Kemudian Rasulullah memberikan bendera kepada Ali. Dan ternyata apa yang dikatakan Nabi benar. Di tangan Ali lah ditaklukkan semua benteng-benteng di Khaybar. Kata Buraidah, aku termasuk orang yang berharap sekali kalaulah pagi hari itu ditunjuk Nabi SAW. Jadi para sahabat semua ketika itu berdiri berdekatan dengan Nabi, semuanya berkeinginan kalaulah dia ditunjuk. Di antaranya adalah Buraidah bin Husayb dan Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar mengatakan, aku tak pernah berharap menjadi pemimpin kecuali pada malam hari itu. Kenapa? Karena besarnya keutamaan orang yang menaklukkan benteng tersebut. Di mana Nabi mengatakan, yang menaklukkannya adalah seorang laki-laki yang dicintai Allah. Dan Allah pun mencintainya. Ya, dan adalah Buraidah bin Husayb ini, setelah itu tinggal di kota Madinah. Kemudian tak berapa lama, setelah itu beliau pun hijrah menuju Basrah di Irak. Dan di sana dia membangun rumah di Irak, di Basrah. Ya, dahulu kala Irak itu ada kota-kota yang dibangun kaum muslimin. Kaum muslimin yang membangunnya. Pada masa Umar bin Khattab, di antaranya adalah kota besar Basrah dan kota Irak dan kota besar Kufah. Ya, kemudian dia berangkat keluar berjihad menuju Khurasan dan tinggal di Marwa sehingga dia wafat dan dikuburkan di sana. Dan dialah sahabat yang paling terakhir yang ada di Khurasan dan wafatnya pada tahun 62 Hijrah. Naam. Ihda'u Zubair wa Talhata thiyaban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Wa qabla qudumi Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinata laqiya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu fi raqbin min al-muslimin kanu tujjaran qafilin min asy-Syam fakasa Zubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr thiyaban bayadha. Naam. Zubair bin Awam dan Talhah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah pakaian manakala berjumpa di jalan. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, di tengah jalan berjumpalah Rasulullah Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang terlebih dahulu hijrah, dan setelah itu dia pun berniaga ya dengan rombongan-rombongan kaum muslimin. Mereka sedang pulang dari negeri Syam membawa barang dagangan. Ketepatan di tengah jalan sebelum Nabi tiba di Madinah mereka pun bertemu. Maka Zubair bin Awam memberikan ke Rasulullah pakaian yang berwarna putih, demikian juga kepada Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Wa inda bin Sa'd fi tabaqatihi an Abdullah bin Sa'd an abihi annahu qala lamma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Kharrari fi hijratihi ila al-Madinah fakana min al-ghadi laqiyahu Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu qadiman min asy-Syam fi 'airin fakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr min thiyab asy-Syam wa khabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن من من المدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة ومضى طلحة رضي الله عنه إلى مكة حتى فرغ من حاجته ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر رضي الله عنه فهو الذي قدم بهم المدينة. Dan dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibn Sa'ad dari jalur Abdullah bin Sa'ad dari ayahnya, dia berkata, Tatkala Rasulullah SAW bertolak dari tempat yang namanya Al-Kharrar, yang berdekatan dengan Juhfah, menuju kota Madinah, maka besok harinya berjumpalah Rasulullah dengan Talha bin Ubaidillah. Zubair dan Talha ini adalah merupakan sahabat senior. 10 orang dijamin Rasulullah masuk surga dalam satu hadis. Mereka adalah terbaik di antara seluruh sahabat. Kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Sa'ad di surga, sehingga Rasulullah menghitung 10 orang. Maka Talha bin Ubaidillah ya, berjumpa dengan Nabi SAW di perjalanan di tempat namanya Kharrar. Manakala Talha ketika itu baru pulang dari negeri Syam membawa barang dagangan, maka Talha memberikan kepada Rasulullah pakaian yang dibawa dari negeri Syam. Dan Talha memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya penduduk Madinah sudah lama menantikan Rasulullah. Mereka merasa begitu lambat Rasulullah tiba di kota Madinah. Maka Rasulullah menyegerakan perjalanannya menuju kota Madinah. Kemudian Talha berangkat ke Mekah melanjutkan hajatnya. Ya, setelah itu dia keluar bersama keluarga Abu Bakar Siddiq hijrah menuju kota Madinah, dan dialah yang membawa keluarga Abu Bakar Siddiq seperti Aisyah, Asma, ya, kemudian ayahnya Abu Bakar Siddiq dan lain-lainnya menuju kota Madinah. Wallahu taala alam. Naam. Nuzulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Abi Bakr radhiyallahu anhu fi Quba'a. Ya, kemudian kita akan menceritakan bagaimana Rasulullah tiba di Quba. Quba sudah berdekatan dengan ya Madinah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam paling jaraknya berjalan kaki sekitar 2 kilo 3 kilo saja. Nama tempatnya Quba. Naam. Wa kana al-ansar lamma balaghahum makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah muhajiran ila al-Madinah yakhrujuna kulla yawmin idza sallu subha ila al-Harra yantazirunahu awwal an-nahari. Ma dalla kaum Ansar tatkala mereka mendengar Rasulullah telah keluar meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dalam berhijrah, maka setiap hari mereka keluar. Setelah salat subuh, mereka pun berangkat ya ke tepian kota Madinah, pintu masuknya kota Madinah. Ya, mereka menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi setelah subuh sampai matahari telah meninggi dan panas telah terik. Naam. Fa idza shadda al-harru raja'u ila manazilihim. Falamma kana yawmul itsnain tsani asyara min rabi'il awwali sanata 14 min al-bi'tha wa ya sanatul ula min al-hijra al-muwafiq ats-tsalits wal 20 min septembar min sibtambara sanata 22 wa 600 min al-miladi kharaju 'ala 'adatihim. فلما حمي الحر رجعوا فلما رجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أتم من آطمهم لأمر ينظرون إليه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرونه فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرات وسمعت رجة والتكبير في بني أمر ابن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا لقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فطبق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فأهدقوا به مطيقين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. Kembali kepada kisah ini, jadi mereka setiap pagi lepas subuh menunggu di perbatasan kota, ya, menunggu kedatangan Nabi SAW sampai matahari tinggi dan panas. Kalau sudah panas mereka kembali ke rumah mereka, karena kebiasaan orang datang di pagi hari. Kebiasaan para pejalan kalau sudah matahari meninggi di atas kepala dan lebih daripada itu, mereka tak jalan. Kebiasaan mereka, mereka istirahat. Nanti manakala matahari telah redup, asar, mereka kembali berjalan. Begitulah mereka. Terkadang mereka menunggu sampai matahari meninggi dan panas, Rasulullah tak muncul, mereka kembali ke rumahnya. Ya. Pada hari Senin, tepatnya pada 12 Rabiul Awal. Ya. Ini yang masyhur daripada riwayat Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Ya. Pada tahun ke-14 dari kenabian yang beliau yang diangkat oleh Allah SWT. Tadi pada tahun kenabian setelah Nabi diangkat, 14 tahun setelah Nabi diangkat, dan itulah tahun pertama hijrah Nabi yang mulia SAW, yang bertepatan dengan tanggal 23 bulan September tahun 622 Hijriah. 622 Hijriah, 622 Masehi, setelah kelahiran Isa Al-Masih tahun 622 Masehi. Orang-orang ini, kaum Ansar, keluar sebagaimana biasa. Mereka begitu rindu dengan Nabi SAW. Setiap hari mereka keluar menuju perbatasan kota Madinah. Bayangkan, yang pernah berjumpa Nabi menceritakan kepada kaum Ansar bagaimana tentang Nabi SAW, akhlaknya, budi pekertinya, kebaikannya, perjuangannya, semuanya. Mereka begitu merindui Nabi SAW. Ya, maka mereka kembali keluar bersama-sama menunggu kedatangan Nabi di tepian kota Madinah. Manakala panas bersangatan, mereka pun kembali sebagaimana biasa. Mereka menganggap tak mungkin lagi Nabi datang kalau sudah siang seperti ini. Pasti Nabi mungkin istirahat, ya, untuk melanjutkan perjalanan ketika asar. Tatkala mereka tiba di rumah-rumah mereka, ada salah seorang laki-laki Yahudi. Kalau ikut, sebagaimana kita ketahui, Madinah itu adalah tempat yang berkumpul di sana kaum Ansar dan kaum Yahudi. Di sana ada dua suku terbesar dari suku Arab, namanya suku Aus dan Khazraj. Itulah kaum Ansar. Di sana ada tiga suku Yahudi besar. Ada tiga besar suku Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Jadi mereka sudah bertetangga tinggal di sana. Dan setiap hari tentunya perbincangan mereka tentang kedatangan Nabi diketahui oleh kaum Yahudi. Ya, mereka juga mendengarkan apa yang diharapkan oleh kaum Muslimin. Manakala mereka pulang ke rumah mereka di siang hari, ya, tiba-tiba ada salah seorang laki-laki Yahudi naik ke atas bentengnya, benteng mereka. Dan dari atas benteng dia lihat ada orang-orang yang berjalan. Dan dia melihat ada rombongan kecil orang berjalan, Rasulullah SAW dan orang-orang bersamanya. Karena Rasulullah memakai pakaian putih, maka nampaklah dari jauh Rasulullah SAW yang kala itu masih jauh, ya, kadang-kadang beliau kabur dengan adanya Fata Morgana, kadang-kadang tampak. Maka Yahudi yakin itulah Rasulullah, sehingga dia tak mampu bersabar kecuali dia berteriak dengan sekeras-kerasnya. Ya, dari atas benteng dia berkata, ya ma'asyaral Arab, wei orang-orang Arab, hadza jaddukum, ini yang kalian nantikan, ya, ini yang kalian tuntut kedatangannya, yang kalian merindui dia, alladhi tantadirun, inilah yang kalian tunggu-tunggu Muhammad. Ya, maka seketika kaum muslimin pun bergegas menyambut Rasulullah. Mereka mengambil senjata-senjata mereka, karena kebiasaan mereka, ya, kalau mereka pergi kemana-mana pun mereka akan bawa senjata. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Bahkan sebagian orang-orang sampai sekarang mereka kemana-mana bawa senjata. Orang-orang Yaman kemanapun mereka yang namanya laki-laki harus bawa pisau, namanya jambia. Jambia. Ya, kita mungkin di negeri kita ini semacam keris yang bengkok. Kemanapun mereka bawa, ya orang-orang Yaman. Kalau andai kata dia laki-laki, dia harus bawa senjata. Kalau dia berjalan kemana-mana, harus di pinggangnya ada gambia. Sampai sekarang. Kalau enggak sah laki-lakinya. Ya. Jadi mereka seketika bersenjata, mereka pun berbondong-bondong menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di tepian kota Madinah, sehingga terdengarlah kasak kusuk, ya, suara hingar-bingar orang-orang yang sibuk ingin menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdengar takbir di Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf adalah kabilah yang mendiami Quba, yang di sana ada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin bertakbir karena gembiranya yang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari, kata Anas, tidak ada hari yang lebih indah. Terang benderang kami rasakan sebagaimana hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas. Setelah itu dia mengatakan tidak pernah ada hari yang paling gelap. Segelap-gelapnya hari adalah hari manakala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertakbir, mereka berjalan menuju Rasulullah, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengucapkan kepada Nabi ucapan selamat datang, ucapan salam. Ya, mereka menyeru Nabi dengan kata-kata ya Rasulullah, selamat datang di negeri kami. Dan sebagian kaum Ansar ada yang belum pernah melihat Nabi karena tak ikut baiat. Mereka mengira Abu Bakar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Sampai matahari ketika itu yakni mengenai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar mengambil selendangnya dan dia menutupi Rasulullah sallallahu dengan selendangnya. Kala itu barulah manusia tahu yang mana yang namanya Rasulullah, yang mana yang namanya Abu Bakar Siddiq. Seketika mereka pun mengelulukan Nabi, mereka pun mengingat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketenangan ketika itu meliputi mereka dan wahyu turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maula. Sesungguhnya Allah lah yang akan menjadi maula bagi Nabi wa Jibril, demikian juga Jibril dan orang-orang yang saleh dari rombongan kaum mukminin. Dan malaikat-malaikat pun setelah itu akan menjadi yakni pembela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana orang lainnya. Dari sisi pakaian, tampilan, enggak ada beda antara Nabi dengan para sahabat. Karena itulah kaum Ansar tidak bisa membedakan mana Nabi, mana Abu Bakar Siddiq. Karena tak ada pakaian khusus. Ya, Nabi memakai pakaian yang dikenakan oleh mereka, serban yang mereka kenakan. Ini menunjukkan Nabi yang mulia adalah bagian daripada mereka. Tak ada pakaian khusus yang dipakai Nabi, menunjukkan dia seorang Nabi, tak ada. Ya, tapi dia memakai apa yang mereka pakai sebagaimana biasa dengan bersahajanya, sehingga orang-orang salah menyangka, mengira Abu Bakar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Manzilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الحدم أحد بني عمرو بن عوف وقيل بل نزل على سعد بن خيثمة والأول الأثبت. نعم. Maka Rasulullah pun singgah di rumah Kulthum bin Al-Hidm dari Bani Amr bin Auf. Sebagian penulis sejarah mengatakan beliau singgah di rumah Sa'ad bin Khaythama. Ya, dan yang pertamalah yang lebih benar, Rasulullah awal singgah di rumah yang sahabat Nabi Kulthum bin Al-Hidm. Naam. Yaqulu man yadhkuru annahu nazala 'ala al-Kulthum innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min manzil al-Kulthum jalasa lin-nasi fi baiti Sa'd ibn Khaythama wa dhalika annahu kana 'azaban la ahla lahu wa kana manzil al-Uzzabi min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin. Famin hunalika yuqal نزل على سعد بن خيثمة وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزابي والله أعلم أي ذلك كان. Ada pun sebab perselisihan ini, sebagian mengatakan Nabi itu singgah di rumah Kulthum, sebagian mengatakan singgah di rumah Khaythama. Sebenarnya mengkompromikan antara kedua riwayat tersebut, Rasulullah SAW itu ketika awal kedatangannya singgah di rumah Kulthum, ya, dan dia, ya, karena Kulthum itu rumahnya di sana ada keluarganya, ada istrinya, anaknya. Agar Rasulullah lebih leluasa menyambut kaum muslimin, Rasulullah SAW turun dari rumah Kulthum menuju rumah Sa'ad bin Khaythamah, karena Sa'ad bin Khaythamah kala itu masih bujang, belum menikah. Ya, dia enggak memiliki istri, enggak di sana ada anak dan lain-lain. Ya, dan rumahnya adalah rumah tempat berkumpulnya orang-orang yang datang dari Mekah dan mereka masih lajang. Ya. Disebutlah rumah dia dengan nama Baitul Uzab, rumah orang-orang lajang, rumah anak-anak lajang. Jadi Rasulullah SAW dari rumah Kulthum kemudian dia pun datang untuk memudahkan manusia berjumpa dengannya di rumah Sa'ad bin Khaythamah, yang mana rumahnya kala itu disebut dengan nama rumah anak-anak lajang. Wallahu a'lam. Amma Abu Bakr radhiyallahu anhu fanazzala ala Kharijah bin Zaid أخي بن الحارث ابن الخزرات بسنحي وهذا هو الصحيح. وتزوج أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حبيبة بنت خارجة ابن زيد رضي الله عنها وولدت له أم كلثوم وكان ولادتها بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka dia singgah di rumah Kharijah bin Zaid, ya, saudara dari Bani Al-Harith bin Khazrat, di tempat yang namanya Sunh, ya, ya, berada di tempat yang di pedataran tinggi kota Madinah, namanya Awali, ya, disebut dengan nama Awali karena dia adalah merupakan tempat yang tinggi. Di sanalah Abu Bakar singgah, nama tempatnya As-Sunh, dan inilah riwayat yang benar. Nanti di kemudian hari Rasul Abu Bakar Siddiq menikah dengan salah seorang perempuan dari tempat ini yang bernama Habibah binti Kharijah. Ya, tempat awal Abu Bakar Siddiq singgah manakala turun dari hijrah. Ya, nanti belakangan hari dia menikah dengan putrinya Kharijah yang bernama Habibah binti Kharijah bin Zaid radhiyallahu anha. Dan dari pernikahan itu lahirlah Ummu Kulthum. Abu Bakar menikahi beberapa wanita. Ya, yang pertama tak saya khilaf namanya Qatilah. Qatilah inilah darinya lahir Asma. Adapun Aisyah dari, ya, Ummu Rumman, istri berikutnya. Ya, kemudian di antara istrinya adalah, ya, Habibah binti Kharijah ini. Dari pernikahannya lahirlah Ummu Kulthum. Ya. Yang mana kelahiran Ummu Kulthum ini setelah Abu Bakar Siddiq wafat radhiyallahu anhu. Naam. Rawi Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wa Abu Bakr bisunhi. Ya. Tatkala Rasulullah wafat, Abu Bakar tak ada di Masjid Nabi dan sekitarnya. Kala itu dia sedang berada di rumah istrinya Habibah bintu Kharijah di Sunnah. Karena itulah ketika heboh Umar berpidato dan semacam, Abu Bakar enggak ada di sana. Dia datang terlambat karena dia dari rumah istrinya di Sunnah tadi, awali kota Madinah. Dia datang terlambat, orang-orang sedang heboh, guncang karena wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waral Imam Malik fil Muwatta bi sanadin sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat nahalani Abi Jaddah 20 wasqan من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال لها إنما هو الآن مال وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى قالت فقلت يا أبتي إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها خارجة ثم أراها جارية أحسن الله إليكم أراها جارية ثم أوصى أن أراها أراها جارية ثم أوصى أن tugassilahu imra'atahu imra'atuhu wa hiya Asma'u bintu Umaisin al-Khath'amiyyatu radhiyallahu anha. Naam. Al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Muwatta dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, nahalani abi jadda, ayahku Bakar memberikan kepadaku pohon kurma. Ya. Ishrina wasqan, sebanyak 20 wasak. Satu wasak itu sama dengan 60 sa'. Jadi 60 sa' kalikanlah dengan 20. Ya. Satu sa' itu sama dengan 3 kilo. Ya, jadi satu sa' 3 kilo dikalikan 6. 180 kilo. Itu satu wasak. Ini 20 wasak. 180 kilo kalikan dengan 20. Diberikan kepada yakni ibunda kita Aisyah oleh ayahnya, ya, sebanyak 20 wasak pohon kurma min malihi bil ghabah, yang mana pohon kurma ini merupakan panen dari buah-buah kurma yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq di tempat yang bernama Al Ghabah, ya, satu kampung yang mengarah ke Syam. Jadi itu adalah hasil panen kurma dari tempat bernama Al-Ghabah. Manakala Abu Bakar Siddiq dalam kondisi kritis mau wafat dalam penyakitnya, karena Abu Bakar Siddiq, ya, setelah wafatnya Nabi yang mulia SAW sekitar 2 tahun lebih saja dia pun wafat pula. Maka berkatalah ketika itu Abu Bakar Siddiq kepada putrinya, ya, innama huwa al-ana mal waris. Ya, sesungguhnya yang kuberikan kepadamu ini, ya, dan kebun kurma yang ada di Ghabah tersebut adalah merupakan harta yang akan kalian warisi kelak. Ya, wa innama huwa akhawaki wa ukhtaki, yang akan diwarisi oleh kedua saudaramu. Ya. Saudara Aisyah adalah Abdurrahman dan Muhammad. Ya. Abdurrahman dan Muhammad, yang lahir Muhammad ini ketika Haji Wada, anak pernikahan Abu Bakar dengan Asma bintu Umais, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Inilah dua orang saudari-saudaramu, kata Abu Bakar kepada anaknya Aisyah. Yang satu namanya Abdurrahman, ya, yang dia adalah merupakan abangnya Aisyah, yang satu bernama Muhammad dari ibu yang lain. Ya. Wa ukhtaki, dan ini juga dua saudarimu, ya, yaitu Asma dan Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum adalah anak Abu Bakar dari istrinya Habibah bintu Kharijah. Ini dua saudaramu dan ini dua saudarimu, nanti kalian berbagilah warisan yang kutinggalkan. Itulah kira-kira maknanya. Faqtasimuhu ala kitabillah, nanti kalau aku mati bagilah warisan ini sebagaimana yang Allah SWT tentukan dalam kitabnya. Ya. Qalat faqultu ya abati innama hi Asma faman al-ukhra. Wahai ayahanda, yang ku ketahui saudariku adalah Asma, siapa yang lain? Faqala dhu batnin bintu Kharijah. Ya. Yang kedua adalah apa yang terdapat dalam perutnya Habibah bintu Kharijah. Dhu batnin maknanya yang dalam perut, ya, istriku Habibah bintu Zaid ini ada anak. Ya. Dan Abu Bakar mengetahui anaknya ini akan, yakni, lahir dalam bentuk wanita. Maka dia katakan, yang ini yang satu lagi saudarimu selain Asma ini yang masih dalam perut, ya, istriku ini. Ya, qala dhu batnin bintu Kharijah uroha jariyah. Aku yakin, kata Bakar, nanti ketika dia melahirkan anaknya wanita. Ya. Dan ternyata benar, manakala dia meninggal, yang lahir itu daripada Habibah bintu Zaid, ya, bintu Kharijah bin Zaid adalah wanita yang diberi nama dengan Ummu Kulthum. Ya. Kemudian Abu Bakar pun meninggal, ya. Kemudian setelah itu istrinya lah yang memandikannya adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais yang memandikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan Asma ini bukannya ibu bagi ibunda Aisyah, enggak, Aisyah ibunya Ummu Rumman, bukan pula ibunya Asma. Asma Qatilah, ya. Ini adalah istri Abu Bakar yang lain. Asma bintu Umais. Dia yang mandikan Abu Bakar manakala dia meninggal. Asma bintu Umais Al-Khath'amiyah dari Khath'am radhiyallahu anha. Panjang kisahnya, ya, tapi waktu sudah jam 6 kurang 5. Satu paragraf lagi kita teruskan aja lah, ya. Terus silakan, akhi. Waqila نزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب ابن إساب الأنصاري وهو قول ضعيف لأن خبيبا كان مشركا في ذلك الوقت ولم يسلم بعد فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند ضعيف لكن يتحسن بشواهده عن عبد الرحمن ابن خبيب عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال صلى الله عليه وسلم أو أسلمتما قلنا لا فقال صلى الله عليه وسلم فلا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا wasyahidna ma'ahu. Dan sebagian literatur menyebutkan bahwasanya Abu Bakar itu, ya, manakala tiba di kota Madinah, dia turun di rumah Khubaib bin Isaf dari kaum Ansar. Dan ini adalah merupakan riwayat yang lemah, pendapat yang lemah, karena Khubaib kala itu masih musyrik, belum masuk Islam. Islamnya belakangan. Tak mungkin Abu Bakar turun di sana. Ya. Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya dan Imam Tuhawi dalam kitabnya Syarh Mushkil Athar dengan sanad yang lemah tetapi dengan jalur yang banyak saling menguatkan dari Abdurrahman bin Khubaib dari ayahnya Khubaib, ya. Ayahnya mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul ingin berperang. Ketika itu aku datang dengan seorang laki-laki dari kaumku dan kami belum lagi masuk Islam. Kami berkata, sesungguhnya kami, ya, malu tak ikut berperang bersama kaum kami. Jadi diantara bentuk, yakni fanatiknya orang Arab, bila sukunya itu berperang, dia malu tak ikut berperang. Sukunya berperang karena sudah masuk Islam, sementara dia belum masuk Islam. Sukunya berperang, dia tidak, dia merasa malu. Maka dia datang kepada Nabi SAW ingin ikut dengan sukunya. Ya, kami ingin ikut berperang bersama mereka. Kami tak senang, kami malu kami tak ikut berperang. Ya, berpartisipasi mereka walaupun mereka belum masuk Islam. Maka Nabi bertanya, apakah kami berdua telah masuk Islam? Kami mengatakan belum. Kata Nabi, kalau begitu kami tak butuh dengan kalian. Kami tak akan meminta bantuan kaum musyrikin untuk menyerang kaum musyrikin. Akhirnya kedua-duanya pun masuk Islam. Jadi ini menunjukkan Khubaib Islamnya belakangan. Mana mungkin Abu Bakar Siddiq turun di rumah Khubaib manakala dia belum masuk Islam. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, jika Allah takdirkan, kita akan melanjutkan dengan keutamaan kaum muhajirin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.